pertanyaan pertama Ustaz. Afwan Ustaz, mau tanya, ana sudah tobat dan berhenti dari riba. Barang-barang yang ana beli dari hasil riba itu, apakah boleh tetap ana pakai? Atau kalau dijual, uang hasil jualnya apakah haram? Dan sebaiknya bagaimana, Ustaz? Semoga antum dan penyiar selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Amin. Nah, seseorang yang taubat dari riba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertaubat, maka kalian hanya berhak untuk mengambil inti dari harta kalian. Sehingga perlu dipertanyakan apakah dia bertaubat karena menyimpan uang di tempat-tempat riba misalnya, atau karena dia meminjam dengan cara riba, atau dia menjadi rentenir yang memberikan hutang-hutang dengan cara riba. Kalau yang pertama, maka taubatnya adalah ambil uangmu dan jangan ambil keuntungan ribanya. Falakum ru'usu amwalikum. Atas kalian untuk mengambil inti harta kalian. Kalian tidak terdolimi, kalian tidak membolimi. Demikian pula kalau dia sudah meminjam-minjamkan pada orang dengan cara-cara riba, maka ambil uangmu saja yang asli, keuntungannya jangan diambil. Sehingga pertanyaannya, ketika engkau sudah berhasil membeli ini, membeli itu dari keuntungan riba tadi, apa yang dimaksud? Apakah dari uang riba atau uang yang tercampur antara uang riba dengan uang yang bukan uang riba? Maksudnya, ru'us amwalikum, inti hartamu kan ada di sana. Baik, maka barakallahu fikum, kalau itu adalah murni dari uang riba, maka kamu bersihkan. Kamu bersihkan dengan cara diberikan kepada kaum muslimin, dikembalikan kepada kaum muslimin. Apakah dengan dijual dan diberikan kepada kaum muslimin, atau dengan diberikan kepada mereka dalam keadaan bentuknya seperti itu, wallahu ta'alam, terserah. Yang jelas itu sebagai upaya membersihkan harta kita. Tapi kalau tercampur, maka hendaklah banyak-banyak sedekah sampai engkau yakin bahwa apa yang dikeluarkan dalam sedekah tersebut lebih besar dari apa yang kau dapat dari keuntungan riba. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, ada beberapa pertanyaan yang ana tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara melakukan sujud sahwi apabila imam mengerjakan sholat duhur 6 rakaat? Dan bagaimana posisi yang masbuk 2 rakaat? Apakah dia juga harus melakukan sujud sahwi? Yang mana makmum yang masbuk tadi genap melakukan sholat duhur 4 rakaat? Nah, sujud sahwi seperti biasa. Artinya dengan 2 kali sujud, dengan bacaan biasa seperti bacaan sujud, dan antara 2 sujud itu duduk tapi tidak ada bacaan apapun, dan dilakukan sebelum salam, dan kadang-kadang boleh pula setelah salam, barakallahu fikum, ini sujud sahwinya. Adapun mereka yang masbuk sudah 2 rakaat, yang berarti bagi dia 4 rakaat, apakah ikut sujud sahwi? Dia tetap bersama imam kalau imam itu sujud sahwinya sebelum salam, karena engkau masih berjamaah bersama imam tersebut, maka ikut sujud sahwi bersama imam. Tetapi kalau imam setelah salam, maka engkau sudah terpisah dari imam tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berikutnya Ustaz, bismillah. Ustaz, mohon nasihatnya untuk suami yang bermain game tanpa kenal waktu. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Nah, nasihatnya persis seperti apa yang sedang dibahas di dalam kajian tadi. Wa inna li ahlika alaika haq, wa inna li jasadika alaika haq. Bayangkan, menyia-nyiakan istri dan anak, menyia-nyiakan badanmu sendiri karena ibadah saja disalahkan, apalagi karena perkara yang sia-sia. Tidak kenal waktu main game, membuang waktu berjam-jam malam hari, harusnya itu adalah waktunya untuk istri, kamu sibuk dengan gamemu. Astagfirullah, astagfirullah. Ini bukan sifat seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat seorang mukmin, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Kata Allah, akan berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam keadaan khusyuk salatnya. Ini kalau salat khusyuk. Dan yang kedua langsung Allah sebut, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Ikhwanul Din A'azakumullah, bayangkan, menterlantarkan istri dan anak, menterlantarkan dirinya, kurang tidur, kurang ini, kurang itu, karena sibuk dengan ibadah, disalahkan oleh Rasulullah SAW. Membenarkan ucapan Salman, inna li jasadika alika haq, wa inna li ahlika alika haq, wa inna li rabbika alika haq. Untuk Rabbmu ada hak, untuk istrimu ada hak, untuk badanmu ada hak. Biasanya orang yang sudah kecanduan game, mereka bahkan lupa waktu, lupa makan, lupa minum, lupa segalanya. Mereka menterlantarkan istrinya dan anak-anaknya. Ikhwanu lana a'azakumullah, apalagi yang lebih besar lagi, menterlantarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semalaman sibuk dengan game, kemudian pagi dia kesiangan. Tidak salat subuh berjamaah di masjid. Tidak beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Salat di luar waktunya. Alasannya karena sibuk dengan game di malam hari. Astagfirullah. Astagfirullah. Ikhwanina na'azakumullah, juga Rasulullah SAW menyatakan, min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak pantas baginya, yang bukan urusannya, yang tidak berkait dengannya. Apa urusanmu? Kamu menang game, kamu dapat pahala. Kamu kalah game, kamu dapat dosa. Tidak ada. Berarti la ya'nika abada. Berarti tidak ada urusannya denganmu sama sekali. La fid dunya, wa la fil akhirah. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Oh, tapi ada keuntungan dunia. Apa keuntungan dunianya? Kalau ada keuntungan dunia, kita akan fatwakan lebih besar lagi bahayanya. Apa fatwanya? Kalau ada keuntungan, itu namanya judi. Haram. Lebih mengerikan lagi daripada lagu. Lagu itu kesia-siaan. Judi itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala sudah mengancamnya dalam sekian ancaman orang-orang yang bermain judi. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada lagi sekian banyak hadis dan sekian banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa minan nasi man yashtari lahu wal hadis. Di antara manusia ada yang membeli ucapan kosong. Apa maknanya membeli? Mengeluarkan modal. Apakah engkau tidak mengeluarkan modal dengan gamemu? Modal listriknya, modal pulsanya, modal itu membuang-buang sia-sia, membeli kesia-siaan. Wa minan nasi man yashtari lahu wal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Allah yahdina wa iyahu wa yahdil muslimina jami'an. Semoga Allah berikan hidayah pada kita dan beliau, dan memberikan hidayah pada semua kaum muslimin, agar kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan sunnah, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, ketika ada pesan masuk yang mengatasnamakan yayasan sosial milik orang awam untuk meminta dana sosial, apakah kita biarkan saja atau bagaimana Ustaz? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khaira. Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Ada dua kemungkinan atau ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, kejujuran orang tersebut. Karena kamu tidak kenal, tiba-tiba masuk minta dana sosial, sehingga orang tersebut majhul, tidak jelas apakah dia jujur atau tidak jujur. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun dia jujur dan kamu kenal orangnya, ada pertanyaan kedua, apakah dia berjalan di atas sunnah atau berjalan di atas bid'ah? Kalau ternyata dia adalah kelompok teroris misalnya, atau dia adalah khawarij yang berbahaya, bisa jadi dia akan melakukan hal-hal yang mengacaukan kaum muslimin, ya jangan. Jangan kamu bantu dia. Pertama, kamu akan membantu terornya mereka atau membantu kejelekan mereka. Kedua, engkau akan terlibat dalam urusannya nanti ketika mereka tertangkap, ternyata yang membantunya adalah kamu. Sehingga barakallahu fikum. Pertama, dilihat kejujuran atau tidak jujurnya. Kedua, dilihat apakah dia berjalan di atas sunnah atau berjalan di atas kesesatan. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya, apakah hukum kegiatan mendaki gunung yang banyak orang bilang melatih kesabaran dan juga lain-lainnya? Padahal ketika mendaki gunung, orang tersebut sulit untuk melakukan ibadah dengan sempurna. Nah, sesungguhnya naik gunung, turun gunung, ke pantai, ke apalagi danau, itu mubah-mubah saja hukum asalnya. Silakan saja. Kamu berniat sebagai tadabur alam, mengagumi ciptaan Allah, atau kamu berniat untuk refreshing dengan keluarga, dengan sesungguhnya tidak mengapa. Dengan syarat tidak ada mukhalafah di dalamnya dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kalau tempat itu naudzubillah penuh orang campur laki-laki perempuan, bahkan dengan pakaian renang lagi, maka itu jelas haram. Bukan masalah haram pikniknya, tetapi kemaksiatan yang ada di dalamnya. Sehingga naik gunung ya silahkan saja. Kamu niatkan olahraga, kamu niatkan refreshing, kamu niatkan tadabur alam. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai ibadah, itu yang jadi masalah. Kamu niatkan dengan niatan-niatan tadi, itu niat-niat yang mubah saja. Tapi kalau engkau menyatakan kita ibadah, bahwa kalau kita siyahah itu kita begini-begini, seperti yang dilakukan oleh sufi. Sufi itu memiliki ajaran yang namanya siyahah. Siyahah itu seperti mengembara. Dia melatih diri untuk melupakan dunia sama sekali. Makan apa yang ada, minum apa yang ada di perjalanan tersebut, di gunung tersebut. Ini barakallahu fikum cara-cara sufi yang sama sekali enggak ada sunnahnya. Rahbaniyatan ibtada'uha makatabnaha alaihim, kata Allah. Itu rahbaniyah yang kami tidak pernah wajibkan atas mereka. Tapi mereka sendiri yang mewajibkan untuk mereka. Artinya mereka bikin sendiri. Ibtada'uha bid'atun muhdasa. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dan membawakan riwayat, siyahatu ummati al-jihad. Siyahahnya umatku adalah jihad. Dalam jihad itu ada siyahah. Naik gunung, turun gunung dan sebagainya. Itu siyahatu ummati. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz, ana mau tanya, bagaimanakah kita menyikapi suami yang sholat fardunya di rumah? Dijawab, karena PPKM. Pemerintah menyuruh untuk sholat di rumah. Tapi di musola daerah kami tidak diberitahukan untuk sholat di rumah. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apakah dia benar-benar dengan alasan PPKM atau dengan alasan kemalasan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala akan meniat atau mencatatkan atau mencatat dengan apa yang ada dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Nah, zahirnya dia beralasan PPKM. Selesai. Oh, PPKM. Selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencatat aslinya apa yang ada dalam hati dia. Ikhwan ibn a'azakullah, alhamdulillah sekarang ini hampir di semua tempat diizinkan oleh pemerintah kita untuk menyelenggarakan sholat berjamaah kembali. Bahkan di sebagian tempat sudah boleh rapat kembali shofnya. Masya Allah, ini semua adalah sesuatu yang kegembiraan yang diberikan oleh Allah SWT. Maka kita bersyukur kepadanya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana hukumnya jika suami tidak memberikan sebagian uang gajinya kepada istri, sehingga istri tidak punya uang simpanan, dalam tanda kurung, uang gajinya lumayan. Kemudian ditanya orang tua tentang berapa uang bulanan yang diberi suami. Bagaimana cara menjawabnya? Atas jawabannya, jazakumullahu khairah. Nah, kelebihan suami adalah memberikan nafkah pada istri. Dan itu disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita karena apa yang Allah lebihkan bagi laki-laki di atas perempuan dan karena apa yang mereka nafkahkan. Sehingga nafkah lahir dan batin itu adalah kewajiban suami untuk berikannya pada istri. Dan jangan bakhil, satu suap yang engkau letakkan di mulut istrimu, itu dicatat sebagai sadaqah. Hatta luqmah taj'al fi fik, fi imra'atik, alaika sadaqah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang sahih, hingga satu suap yang engkau berikan di mulut istrimu atau letakkan di mulut istrimu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Dinar yang kau berikan fisabilillah, dinar yang kau berikan untuk fuqara masakin, dinar yang kau berikan pada janda-janda, dinar yang kau berikan pada yang lainnya, yang paling afdal adalah dinar yang kau berikan pada istrimu. Dan itu pembahasannya ada dalam pembahasan khusus tentang itu. Namun sekarang barakallahu fikum, yang saya ingatkan adalah bukan hanya ma'isyah dalam artian belanja makannya saja. Kadang-kadang seorang istri juga perlu untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya ingin bakso, ingin ini, itu juga sama sedekah. Jangan dikira kalau itu tidak tercatat sebagai sedekah. Ingin memberi sesuatu yang dia suka, makanan ini, makanan itu, maka berikan paling tidak uang saku semampunya, secukupnya. Kita tidak menganjurkan untuk memberikan berlebihan, tetapi secukupnya, berikan sepantasnya. Itu yang disebut dengan al-ma'ruf. Ketika Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ditanya tentang masalah ini, seberapa ma'isyah, seberapa kita berikan uang saku pada istri, jawabnya, fil ma'ruf. Yani secukupnya, semakrufnya. Apa makruf? Kembali kepada uruf. Uruf itu keumuman masyarakat. Pantasnya berapa diberikan uang saku, diberikan uang belanja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, pertanyaan terakhir sekaligus yang akan mengakhiri acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kaum muslimin berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Afan mau bertanya Ustaz, bagaimana cara Nabi memberikan nafkah kepada para istrinya? Apakah diberikan setiap bulan atau setiap hari? Dan nafkah dalam Islam itu seperti apa Ustaz? Dalam rumah tangga, apakah semua keuangan harus dikendalikan oleh suami, bahkan untuk uang belanja juga suami yang pegang Ustaz? Atau apakah istri tidak boleh diberikan uang sama sekali? Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Kalau melihat Rasulullah SAW memberikan nafkahnya kepada istri, wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu rinciannya. Karena setiap ada atau setiap beliau mendapat rezekinya, beliau serahkan pada keluarganya, pada istri-istrinya. Sehingga ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau bertanya pada istrinya, apakah ada makanan? Artinya apa? Artinya beliau tidak memegangnya. Tanya pada istrinya, apakah ada makanan? Ya Rasulullah, enggak ada makanan apapun. Kalau gitu aku puasa. Kalau gitu, aku puasa, kata Nabi. Ikhwanina a'azakumullah, wallahu ta'ala alam. Demikian Rasulullah SAW setiap atau kapan ada rezeki dari Allah SWT, dia berikan. Kalau tidak ada, dia ajak istrinya untuk sabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga kebijakan suami untuk memberikan ma'isyahnya kepada istri, apakah setiap bulan atau setiap minggu, itu terserah. Silahkan, kapan engkau memiliki uang yang cukup atau harta yang cukup, memiliki waktu dan kesempatan, memiliki kebijakan khusus, silahkan. Yang penting, apa yang disebutkan oleh para ulama tadi, al-ma'ruf. Fil ma'ruf, yakni sesuai dengan urf, sepantasnya. Barakallahu fikum. Kalau engkau melihat istrimu pandai mengatur uang, silakan berikan seluruhnya. Dia sebagai bendaharanya, kamu sebagai pemimpinnya. Baik, sehingga bendahara tidak berhak mengeluarkan seenaknya. Harus ada laporan. Apa yang kamu keluarkan, seberapa yang kamu keluarkan, apa yang dibeli tadi, dapat apa saja, dan seterusnya. Oh kurang ditambahi, oh lebih dikembalikan. Barakallahu fikum. Kalau memang kamu lihat istrinya bisa mengatur dan memanage uang tersebut. Kalau melihat kekurangan istrinya, kelihatannya tidak bisa, maka diberikan secukupnya setiap harinya. Besok dikasih uang belanja. Besoknya kasih uang belanja lagi. Atau plus uang sakunya ini untuk kamu barangkali mau jajan-jajan. Barakallahu fikum. Ini silahkan. Tidak diatur secara rinci harus begini, harus begitu. Tetapi kembalinya kepada al-urf. Al-urf, al-ma'ruf. Kepantasan atau keumuman diantara manusia. Wallahu ta'ala a'lam. bisawab. Dan itu tentunya dikaitkan juga dengan keadaan istrinya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.